murid makhluk terluka, luka, luka hidupnya, luka. Orang memanah rembulan, burung sirna sarangnya, sirna, sirna hidup redup alam semesta, luka. Banyak orang hilang nafkahnya, aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya, aku berani menjadi saksi. Tanpa jaya, ia tanpa daya, terbiasa hidup sangsi. Orang-orang harus dibangun, jadi saksi.